makna kalimat la ilaha illallah. Seperti wa'budullah au u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah serta jauhilah at-taghut. U'budullah ini menerangkan kepada kita tentang isbat, tentang penetapan bahwa ibadah itu kepada Allah saja. Setelah itu ditiadakan sesembahan-sesembahan dari selain Allah, yaitu at-taghut. Ijtanibu at-taghut. Ayat-ayat yang seperti ini banyak. Allah juga berfirman dalam Al-Anbiya 25 ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah oleh kalian aku. Semua para rasul, mereka diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Namun Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan kalimat ini terus ada sampai hari kiamat, hingga kepada anak keturunannya. Dan itu akan terus terjadi, turun-temurun. Akan saling mewarisi kalimat ini. Ilman wa amalan wa tahqiqan. Turun-temurun pasti akan ada orang-orang yang memperjuangkan kalimat ini. Baik secara ilmu, secara amalan, dan secara perealisasian. Wa in a'radu anhal aktsarun. Meskipun banyak yang berpaling dari kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Memang kalau praktek itu lebih sulit lagi daripada hanya menyampaikan teori. Ujiannya, cobaannya itu akan betul-betul datang itu. Sebagaimana para rasul yang menyebabkan mereka diuji dengan hebat, dengan berat, itu karena ini, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia untuk merealisasikan la ilaha illallah. Karena ini, sebelum-sebelumnya tidak. Justru mereka, yakni kaumnya, menganggap para anbiya, para mursalin adalah orang-orang yang baik sebelum ini. Tapi begitu mereka mengajak manusia kepada la ilaha illallah, nah di situ akan timbul pertentangan-pertentangan, akan muncul permusuhan-permusuhan dari banyak sisi, dari banyak arah. Akan dicap, oh fulan misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memecah belah. Sebelumnya enggak seperti itu, sekarang seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Disuruh untuk hanya menyembah Allah, mereka merasa heran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang banyak ini sebagai satu sesembahan saja, sesungguhnya ini merupakan perkara yang aneh, merupakan perkara yang sangat mengherankan, kata mereka. Masa sesembahan-sesembahan yang banyak ini kok dijadikan hanya cuma satu saja? Bagaimana ini? Aneh ini, kata mereka. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang aneh. Benar-benar perkara yang heran, mengherankan. Karena mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Maka ma'asyiral muslimin, mau tidak mau ketika seorang telah berikrar la ilaha illallah, ya, jangan pernah ya menganggap oh ini akan baik-baik saja. Enggak. Dia akan merasakan yang namanya ujian-ujian, cobaan-cobaan. Apakah dalam bentuk syubhat atau dalam bentuk syahwat. Keinginan-keinginan itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan para rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para thullabul ilm, para penuntut ilmu wa talibatih, itu akan diuji karena ini. Dan yang namanya ujian itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang hebat, sesuai dengan kadar keimanan kita kepada la ilaha illallah. Kelihatannya teorinya itu gampang, la ilaha illallah gitu tok, gak ada apa-apa ini, gak ada apa-apa. Iya, teorinya seperti itu. Nanti ketika kamu ada ujian-ujian itu, Allah ingin supaya kamu itu ya mengeluhnya, berkeluh kesahnya itu hanya kepadanya. Itu merupakan satu di antara konsekuensi la ilaha illallah, menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah. Sehingga diuji dari sisi syubhatnya, diuji dari sisi syahwatnya, itu akan terlihat bergantungnya itu kepada siapa, begitu. Oh, kalau udah jadi ustaz ya insya Allah gak diuji. Uripe kepenak. Damai kepenak banget. Dijemput, diantar. Ya kan? Ingin imbok. Nyawange. Enak kan? Nyaman. Iya, begitu. Nah, hidup itu begitu. Wang sinawang. Barakallahu fiikum. Padahal masing-masing itu punya ujian-ujian sendiri-sendiri, punya cobaan sendiri-sendiri, punya cerita sendiri-sendiri. Satu dengan yang lain itu beda, tidak ada sama. Tapi jawabannya sebetulnya sama, sabar. Menghadapi ujian kan apa? Sabar, ridho, syukur. Nah, di situ akan terlihat bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terlihat. Benar-benar akan terlihat. Barakallahu fiikum. Nangis ya nangis. Mau hancur ya hancur. Begitulah yang ada. Nah, begitulah hidup. Sehingga dengan ujian-ujian itu akan terbukti dia hamba yang bagaimana, yang betul-betul menggantungkan perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Bukan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya makhluk itu terbatas. Kadang-kadang orang enggak diuji dengan lingkungannya, mungkin diuji dengan dirinya. Itu pasti itu. Supaya kamu itu betul-betul mintanya, mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-muallifu rahimahullahu taala. Walaisal muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Dan bukan yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, akan tetapi tidak mengetahui maknanya. Bukan ini yang dimaksud. Laisal maqsudu qawlu la ilaha illallah bil lisani faqad min ghairi fahmin lima'naha. Bukan yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah saja dengan lisannya tanpa memahami maknanya. La budd an tata'allama ma makna la ilaha illallah. Harus engkau mempelajari makna la ilaha illallah. Harus kau pelajari. Setelah kamu tahu, harus kau amalkan. Harus kau realisasikan. Nah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha fa innaka la ta'taqidu ma dallat 'alayh. Fa kaifa ta'taqidu shay'an tajhaluh? Adapun jika engkau mengatakannya, mengucapkannya dalam keadaan engkau tidak tahu maknanya, maka kamu tidak mungkin meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seorang akan meyakini sesuatu sementara dia tidak mengetahui sesuatu tersebut? Kalaupun dia meyakini, ya, kalaupun dia meyakini tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, misalnya, itu biasanya pengetahuannya pengetahuan yang kurang, keyakinan yang lemah biasanya, bukan keyakinan yang kuat. Karena tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pelajaran. Barakallahu fikum. Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidah. Ta'taqidu biqalbik ma yalfadhu bihi lisanuk. Maka harus kau pelajari, kau ketahui maknanya. Sampai kamu tahu, ya, maknanya, apa maknanya. Dan sampai kamu meyakininya dengan baik. Kamu yakini dengan hatimu apa yang kamu lafadzkan oleh lisanmu. Naam, falazim atan an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Harus seorang untuk ya mempelajari makna la ilaha illallah. Jangan hanya sebatas mengucapkan saja tanpa dia mempelajarinya, jangan. Itu bukan thariqah. Thariqah yang diridhoi. Hanya sebatas mengucapkan saja. Naam. Dan bagaimana seorang akan meyakini tentang la ilaha illallah kalau dia tidak mengetahui? Seseorang akan memiliki keyakinan kepada sesuatu itu, semakin tambah keyakinannya, semakin tambah keyakinannya, karena semakin tahu dia. Sehingga dia meyakininya dengan baik. Nah kalau nggak tahu ya, nggak tahu. Bagaimana si Fulan, bagaimana si Alan, saya nggak tahu. Nggak akan terbangun itu sebuah keyakinan, nggak akan terbangun. Kalaupun terbangun itu lemah lah, tidak kuat bangunannya itu. Amma mujarradu nutqil lisani min ghairi fahmin lima'naha. Fahadha la yufidu syai'a. Adapun sebatas mengucapkan saja dengan lisan tanpa memahami maknanya, maka ini tidak memberikan faidah sedikit pun. Syekh kayaknya mengulangi ini sering. La yufidu syai'an. La yanfa'uhu syai'an. Sering ini. Cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak tahu maknanya apa sih makna la ilaha illallah. Ya enggak tahu, pokoknya ya sudah ilaha illallah bae lah, suruh sakaken takon-takon ae gue. Aja dadi wong ae lah sing aneh-aneh. Pokoke la ilaha illallah wis kebaikan bae. Ya, ini doktrin memang itu. Hasil mereka. Makanya ahlu sunnah ya biasakan untuk al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini kelihatannya kan teori kecil kan? Gampang. Ilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Teorinya, lah kamu berbicara itu apa artinya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Lombulus pokoknya ya. Insya Allah kebaikan-kebaikan. Oh, enggak gitu. Diajari. Para ulama diajari. Menukil dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Menukil dari hadith-hadith yang sahih. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Aidan, la yakfil i'tiqad bil qalbi wa nutqil lisan. Demikian juga tidak hanya sebatas meyakini dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisan. Balla budda minal amali bimuqtadaha. Bahkan harus dia mengamalkan tentang konsekuensi komitmen-komitmen keharusan-keharusan daripada la ilaha illallah yang telah kita sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Apa saja syarat-syarat la ilaha illallah? Satu, apa? Tahu enggak? Enggak tahu? Belum pernah ya? Belum lah ya. Kelas berapa? 2B. 2B itu maksudnya 2 SMA apa? SMP. SMP ya. Belum ya, belum pernah ya. Apa syarat pertama? Al-ilmu, mengilmui. Jadi keharusan-keharusannya dia harus mengilmui dulu apa makna la ilaha illallah. Dalilnya sudah kita sebutkan ya. Syarat yang kedua apa? Dicatat enggak sama antum? Dicatat apa enggak yang pertemuan kemarin-kemarin? Dicatat atau tidak? Ya, apa yang kedua? Hah? Tidak hadir. Hilang. Oh, hilang. Udah dimasukkan ke sini belum? Sini belum. Belum ya. Hilang ya. Ya, tulis itu nomor satu. Al-ilmu. Tulis lagi, nanti hilang lagi. Tulis lagi, hilang lagi. Terus saja enggak apa-apa. Lama-lama kan enggak hilang. Apa yang kedua? Hah? Al-ikhlas. Nah. Yang ketiga. Haidar itu namanya siapa itu? Antum? Rizki ya? Ya, yang ketiga, Mak. Yakin. Namanya antum siapa ya? Hah? Wildan. Ya, Wildan. In, tiga. Yang keempat apa? Hah? Menerima al-qabul. Yang kelima apa? Di kelas-kelas gede-gede sih. Burunya Wildan. Kelima apa? Al-mahabba, mencintai. Yang keenam apa? Ya. Al-khawf. Hah? Ada al-khawf gitu? Ada enggak? Anu ngarang apa dari catatan ini? Film konangan kayak ngarang. Ya. Anu ngarang ya? Anu ngarang ya udah diterima. Eh, itu siapa antum? Zaki ya? Ya, Zaki apa? Oke, Zaki. As-sidqu, membenarkan. Sekarang ke berapa? 7 ya. 7 itu baju merah. Apa? Hah? Al-Baratu menaju kono meniku didelok nang kono iki ya. Nggon mudah wae ya, asal-asal lalak-lalak menedawak iki bae. Nah, itu diamalkan. Itu merupakan konsekuensi-konsekuensi daripada La ilaha illallah. Apa salah satu bentuk pengamalannya? Tadi itu sudah disebutkan. Wadhalika biikhlasil ibadati lillah. Dan itu dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas tadi disebutkan. Murnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jenis-jenis ibadah telah kita pelajari dalam kitab Al-Usulul Thalathah. Murnikan itu hanya kepada Allah. Gantungkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Kadang-kadang orang mau ibadah itu kadang-kadang sulit. Tapi terus gantungkan kepada Allah. Insyaallah akan Allah berikan kemudahan itu. Jangan pernah bosan memang. Waktu lama-lama itu akan membuktikan. Biiznillah Subhanahu wa taala. Wa tarki ibadati man siwah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan ibadah-ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada siapapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin laysat kalimatu lafdin faqat. Maka la ilaha illallah adalah kalimat nutq untuk diucapkan, untuk diilmui dan diamalkan. Laisat kalimatu lafzin faqat. Bukan kalimat hanya dilafadzkan saja itu bukan. Tapi diilmui dan diamalkan. Maka ini nikmatnya kita belajar sunnah itu salah satunya ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kita bersyukur kepada Allah. Memperkenalkan kita kepada manhaj Ahli sunnati wal jamaah. Kita pelajari as-salafiyah. Dengan kita mempelajari manhaj tersebut, kita akan tahu ideologi-ideologi. Akan tahu pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Kita akan tahu itu. Sekarang dari mana pemikiran? Yang penting kan sudah la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengamalkannya, yang penting la ilaha illallah. Enggak gitu. Kadang-kadang itu karena seorang ya akhirnya dibuat mainan itu sama syaitan itu. Makanya orang kalau lagi kayak gitu enggak ada kan itu lagi pada maksiat. Enggak ada kan? Anggapannya itu lagi ibadah itu. La ilaha illallah. Gajal itu di padu itu di apa namanya? Ayo, la ilallah. Semangat itu. La ilaha illallah. Kalau ditanya enggak tahu dia maknanya. Habis gitu dia apa? Menyembah tabarruk pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sebatas mengucapkan. Nikmatnya ini makanya belajar sunnah. Mungkin di situ kayak gitu ya. Di tempat lain mungkin sambil kepalanya digoyang-goyangkan. La ilaha. Mundur gigit. La ilaha. Mungkin di tempat lain beda lagi. Sambil badannya ilaha. La ilaha. Asik banget itu. Akhirnya bukan ibadah itu jadinya. akhirnya itu jadinya apa? Main-main. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu, hu. Di tempat lain lagi, cuma batin ini. Batin. Batinnya ini, terus. Batinnya ini. Jadi kalau kenapa kamu? Batinnya, yang penting batinnya ini, terus berpikir. Batinnya ini. Walau gembus. Oh iya, no. Batin sok-sokan aja jadi orang kamu. Yang penting batinnya ini, terus. Lurus mengarah, lurus ke jarak yang rendopok. Kan ada pinter banget kadang-kadang orang kayak gitu. Banyak dongengnya. Tapi diamalkan. Diilmui dan diamalkan. Diucapkan. Nah. Ammal murji'atu fahum yaqulun. Adapun kaum murji'ah. Mereka mengatakan. Yakfi talafuz bila ilaha illallah. Mereka mengatakan cukup melafazkan la ilaha illallah. Aw yakfi talafuz biha ma'a i'tiqadi ma'naha. Atau cukup dilafazkan saja dan meyakini maknanya. Wal amal laisa bilazim. Sementara mengamalkan itu tidak harus. Mengamalkan la ilaha illallah itu tidak harus. Cukup. Barakallahu fikum. Naam. Maka ma'asyira al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, nikmatnya kita. Orang-orang murji'ah itu seperti itu. Karena mereka itu, orang-orang murji'ah, mereka melebihkan rojaknya. Melebihkan harapannya kepada Allah saja. Insya Allah, Allah itu maha pengampun. Itu aja. Gak usah meributkan ini dan itu. Yang penting Allah maha pengampun. Insya Allah. Dah. Menurut mereka seperti itu saja. Nah. Barakallahu fiikum. Nas'alullaha assalamata wal afiyah. Secara nanti praktek teori enggak. Saya murji'ah itu enggak gitu. Tapi kalau kita mendawati orang yang berpemikiran seperti itu, yang penting kan mengucapkan, yang penting kan meyakini maknanya di dalam hati sudah. Walaupun tidak beramal, walaupun dia suka melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, tidak masalah. Nah, tidak masalah, berarti ini murji'ah. Ini pemikiran yang murji'ah, meskipun dia tidak apa? Mengaku sebagai murji'ah. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannah. Walau lam yusalli, walam yuzakki, walam yahujja, walam yasum. Walau fa'alal fawahisha wal kabair. Wazzina wassariqah wa syurbil khamr. Wa fi'lu ma yuridu minal ma'asi wa tarku ta'ati kulliha. Kata mereka juga ini orang-orang murji'ah. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun tidak beramal dengannya, keharusan-keharusannya, maka dia akan menjadi calon penghuni sorga. Meskipun tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak mau berpuasa. Tidak haji itu bagi yang mampu misalnya. Tidak mau berhaji memang. Atau mengingkari tentang kewajiban haji. Meskipun dia melakukan kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa, berzina, mencuri, minum khamer, melakukan apa yang ia inginkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan ketaatan-ketaatan seluruhnya, misalnya, tetap bagi mereka orang murji'ah itu min ahlil jannah. Jadi gini para jamaah, ibadah itu ada tiga rukun utama seperti yang telah kita terangkan pada pelajaran sebelumnya dari ba'du fawaid suratil Fatihah. Ibadah itu ada tiga rukunnya, ada al-mahabbah, ada al-khauf, ada ar-roja. Ada cinta, ada harapan, ada kekhawatiran, takut. Tiga ini harus ada dan harus imbang ketika seorang melaksanakan sebuah apa? Ibadah. Jangan dibesarkan salah satunya. Keduanya nanti akan terbengkalai ini. Keduanya ini akan tidak imbang. Ibarat burung itu tidak bisa terbang. Seperti ini murjiah. Murjiah ini karena terlalu memberatkan rojaknya, harapannya. La ilaha illallah itu kan miftahul jannah, kuncinya surga. Ya udah punya kuncinya, ya sudah tinggal mengucapkan saja, meskipun tidak sholat, meskipun tidak puasa, tidak bayar zakat, melakukan keinginannya sekarep-karepek, suara urus, pokoknya yang penting la ilaha illallah, sudah selesai ahlul jannah. Ini kebatilan ma'asyiral muslimin. Tidak demikian. Makanya sekali lagi ketika kita ya Allah perkenalkan, Allah perkenalkan kita dengan manhaj sunnah ini nikmat besar. Kita akan tahu itu dan betapa kita kasihannya kepada mereka-mereka yang belum mengetahuinya. Mereka-mereka yang belum paham tentang makna la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum. Li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum. Wahada madhabul murji'ah. Karena menurut mereka telah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini merupakan madhabnya murji'ah. Alladzina yukhrijunal amala min haqiqatil iman wa ya'tabirunal amala in jaa'a fiha wa ni'mah wa illam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah indahum, yang mana mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Artinya amalan itu bukan termasuk iman, amalan itu hanya penyempurna saja gitu. Jadi anak orang anak ya orang apa gitu loh maksud. Ibaratnya wong madang kan mentingnya sega, sayur, lauk, ya kan? Syukur anak buah, syukur alhamdulillah. Susu iki penyempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi orang susu ya orang apa, sing penting kan usaha segane bisa urip. Gambarannya kayak gue lah. Gampangannya seperti itu. Yang penting kan sudah la ilaha illallah, meskipun tidak usah pakai pengamalan, tidak ada sholat, tidak ada puasa, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting la ilaha illallah, meyakini maknanya ya sudah cukup, kata mereka. Ini keliru. Kalau diamalkan ya alhamdulillah, itu kenikmatan. Kalau tidak pun ya cukup la ilaha illallah, menurut mereka. Orang-orang apa? Murji'ah. Dan mereka pakai dalil loh. Untuk membelintir pemahamannya, untuk membenarkan pemahamannya, mereka pakai dalil. Katanya punya pegangan sendiri-sendiri, punya pegangan masing-masing. Nah, barakallahu fiikum. Aktafi launa insyaallah. Allahu taala lam sab nuwasil fi liqa'il ghad. Allahu taala lam sab subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.